الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat dalam sebuah surah dalam Al-Qur'an yang dirasakan sangat berat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkannya. Bahkan menurut kesaksian salah seorang sahabat dan saudara sepupu beliau, Abdullah ibn Abbas, dia mengatakan bahwa tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang sangat berat untuk diterima dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali ayat ini. Begitu beratnya dirasakan untuk mengamalkan ayat ini, sehingga begitu ada salah seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta diajarkan sebuah petunjuk yang dengan petunjuk itu dia tidak perlu bertanya kepada orang lain lagi. Satu petunjuk dalam ajaran agama yang sekiranya cukup untuk dia lakukan dan dia tidak perlu bertanya kepada orang lain lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri saran baca ayat itu. Ayat tersebut ada di dalam surat yang ke-11, yaitu surat Hud. Tepatnya ayat yang ke-112. Ayat itu berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fastaqim kama umirta, wa man taba ma'aka, wa la tabghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim kama umirta. Tetaplah anda dalam jalan yang lurus, atau istiqomahlah saudara, kama umirta, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Fastaqim. Ini bentuk perintah kepada Nabi. Tetapi dalam kaidah hukum Islam dan dalam kaidah pemahaman Al-Quran, perintah yang ditujukan kepada Rasul itu juga merupakan perintah untuk umatnya. Kecuali ada dalil lain yang menyatakan bahwa perintah tersebut khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang menyatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka, dan bertahajudlah kamu pada sebagian malam. Ini perintah untuk Nabi. Tetapi ada pernyataan bahwa ayat itu atau perintah atau kewajiban untuk bertahajud hanya untuk Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak untuk umatnya. Untuk umatnya ayat tersebut tidak berlaku wajib, tetapi hukumnya sunnah. Fastaqim kama umirta, ini adalah perintah kepada Nabi, tetapi juga merupakan perintah untuk umatnya. Sehingga kita bisa pahami bahwa perintah untuk beristiqamah, perintah untuk menegakkan ajaran agama dan melaksanakan sesuai dengan petunjuk dan metode yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya merupakan perintah untuk kita semua. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Ayat ini adalah ayat yang dirasa sangat berat untuk dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan dalam salah satu sabdanya beliau menyatakan syayyabatni Hud. Surah Hud terutama ayat ini, ini membuat rambut saya berubah. Karena begitu beratnya untuk dilakukan dan begitu seriusnya, atau surat ini membutuhkan keseriusan dan kesungguhan yang luar biasa, seakan-akan surat ini membuat rauban Rasulullah bermunculan. Syayyabatni hul wa akhwatuha. Mari kita lihat mengapa ayat ini begitu berat untuk dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melihat itu, mari kita lihat redaksinya. Ayat ini didahului oleh sebuah ayat yang ditujukan kepada Nabi Musa. Walaqad atayna Musa al-kitaba fakhtulifa fi. Nabi Musa diberikan Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab tersebut diajarkan kepada umatnya. Tetapi apa reaksi yang diberikan oleh umat Nabi Musa saat itu? Yuharrifuna al-kalima an mawadi'i. Mereka menyimpangkan dan menyelewengkan pemahaman Taurat. Yuharrimuna ma ahallallah, yang halal diharamkan. Wa yuhilluna ma harramallah, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Itu yang dilakukan. Yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi. Banyak ayat-ayat, pesan-pesan agama yang diganti dan dirubah oleh Bani Israel pada saat itu. Sehingga kemudian terjadi kekacauan dalam pemahaman keagamaan. Sehingga kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Musa tidak bisa konsisten dalam mempertahankan ajaran yang ada dalam Taurat itu. Maka Rasulullah diminta oleh Al-Quran, fastaqim. Istiqamahlah kamu, tempuhlah kamu as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Karena itu tidak kurang dari 17 kali dalam sehari semalam kita diminta untuk berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Beri kami petunjuk untuk menempuh jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus ini? Jalan yang lurus itu sudah jelas. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah. Dalam surat Yusuf dikatakan, ikuti, tempuh jalan ini. Wala tattabi'u subula, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Rasulullah beri gambaran jalan as-siratal mustaqim itu seperti jalan yang lurus. Kemudian yang disebut dengan as-subul, jalan-jalan yang lain itu adalah jalan yang berkelok, jalan yang memecah dari jalan itu. Artinya apa? As-siratal mustaqim yang harus kita tempuh ini adalah sebuah jalan yang penuh dengan keluasan, yang penuh dengan kemudahan. Tetapi di sisi lain, kita tetap harus berpegangan pada metode yang telah digariskan itu. Itulah agama Islam. Dengan segala komponen yang ada, dengan segala unsur yang ada, keimanan, akidah, syariah, akhlak, muamalat. Jadi kita beragama ini harus memenuhi 4 unsur itu. Dan 4 unsur itu harus kita tegakkan. Istiqim. Bagaimana kita berakidah secara benar? Bagaimana akidah itu kemudian kita buktikan dengan menjalankan syariat secara benar? Dan kalau akidah dengan syariat ini ketat kita telah tegakkan dan laksanakan dengan baik dan benar, maka dia pasti akan berbuah kepada al-akhlaq al-qayyimah, akhlak yang mulia, akhlak yang luhur. Kalau akhlak itu telah kita wujudkan atau kita telah mendapatkan buah akhlak yang luhur, maka secara otomatis muamalah kita, interaksi kita kepada orang lain, interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala pun akan baik dan benar. Jadi hakikat keberagamaan itu adalah bagaimana kita mewujudkan 4 unsur tadi itu. Dan 4 unsur inilah yang harus kita jaga dalam kerangka istiqamah atau as-siratal mustaqim. Ayat ini kalau kita lihat berada dalam satu unit ayat yang berisikan ada 3 perintah dan 2 larangan. Pada ayat yang ke-112 atau di situ ditegaskan ayat yang ke-113. Kalau tadi fastaqim 1 perintah, wala tadghaw 1 larangan. Menarik dicermati, perintah yang ada dalam unit ini disampaikan dalam bentuk singular, dalam bentuk perorangan. Fastaqim, istiqamahlah kamu. Tetapi begitu datang perintah wala tadghaw, nanti ada ayat berikutnya, wala tarkanu ila alladziina dzalamu, jangan kalian condong dan berpihak kepada orang yang zalim, itu disampaikan dalam bentuk plural atau jamak. Ini mengisyaratkan bahwa perintah-perintah yang ada dalam unit ayat ini, perintah untuk istiqamah dalam ayat yang 112, perintah untuk menegakkan sholat yang ada pada ayat 114, dan perintah untuk bersabar yang ada pada ayat yang ke-115, istiqamah, menegakkan sholat dan sabar, diperintahkan dalam bentuk redaksi singular atau perorangan, menunjukkan bahwa amal-amal baik itu harus dimulai dari individu-individu. Jangan pernah membayangkan kebaikan itu akan menyebar dan merajalela kalau tidak dimulai dari individu-individu. Jangan harapkan bisa mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan kalau kita belum memulainya. Dalam satu pepatah Arab, aslih nafsaka yaslah lakan nas, perbaiki dirimu dulu, orang lain nanti akan baik dengan sendiri. Jadi amal-amal kebaikan itu harus dimulai dari individu-individu. Kebaikan sebuah keluarga, kebaikan sebuah masyarakat, itu harus dimulai dari kebaikan keluarga-keluarga yang ada dalam masyarakat tersebut. Dan kebaikan dalam sebuah keluarga harus dimulai dari individu yang ada di dalam keluarga itu. Mulai dari ayah, mulai dari ibu, sampai kepada anak-anak. Berbeda dengan kezaliman, berbeda dengan kemaksiatan, perintah yang disampaikan dalam ayat ini diwujudkan dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak, memberi kesan kepada kita bahwa masyarakat harus bahu-membahu dalam memerangi kezaliman, dalam memerangi kemaksiatan. Harus ada kerjasama untuk menghindarkan masyarakat dari keburukan, untuk menghindarkan masyarakat dari kezaliman dan kemaksiatan ini. Sebab kemaksiatan yang ada dalam sebuah masyarakat itu nanti akan berakibat bukan hanya kepada mereka yang melakukannya, tetapi juga akan menimpa mereka yang tidak melakukannya tetapi dia ada dalam komunitas tersebut. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khaasa. Hindari cobaan, musibah yang tidak hanya menimpa mereka yang berbuat zalim tetapi juga menimpa mereka yang ada dalam komunitas tersebut. Maka disinilah pentingnya kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam masyarakat kita. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Kadang-kadang kita merasa diri kita benar, sehingga kemudian perintah istiqamah di sini diikat bahwa istiqamah atau as-siratal mustaqim yang harus kita tempuh itu adalah sesuai yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama umirta. Dan istiqamah ini adalah sesuatu yang benar, konsistensi. Karena itu Rasul berpesan bahwa sebuah amal itu bukan hanya ditentukan oleh kuantitasnya, seberapa banyak amal kebaikan atau kebajikan yang kita lakukan, tetapi diukur dengan kualitasnya, ayyukum ahsanu amala. Di sini Allah tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala, siapa yang paling banyak amal, tetapi siapa yang paling baik, siapa yang berkualitas amalnya. Amal yang berkualitas itu salah satu indikatornya adalah seperti dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Amal perbuatan yang paling baik itu adalah yang paling konsisten untuk kita lakukan walaupun itu sedikit. Kita bisa baca dalam satu hari 5 atau 10 ayat atau satu halaman Al-Quran, tetapi kita baca secara istiqomah terus menerus dalam kehidupan kita ini, itu jauh lebih baik daripada kita khatamkan Al-Quran dalam satu minggu, lalu satu atau dua bulan berikutnya kita pegang Al-Quran. Karena itu, kalau kita dengar ada gerakan menghafal Al-Quran one day one ayat, itu bukan persoalan yang mudah. Bagaimana kita bisa istiqamah konsisten satu hari itu kita bisa menghafal atau membaca satu ayat? 6236 ayat yang ada dalam Al-Quran, kalau kita berhitung secara matematis, itu kita bisa hafal dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun. Kalau dalam hitungan matematis. Tetapi ada persoalan yang sulit, istiqamah. Karena itu, pesan ayat berikutnya adalah wasbir. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah kalian. Jadi menegakkan istiqamah ini adalah sesuatu yang sangat sulit, membutuhkan kesabaran. Sabar itu bukan hanya dibutuhkan ketika kita menghadapi musibah, tetapi sabar itu juga dibutuhkan ketika kita berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu juga dibutuhkan ketika kita ingin menjauhi kemaksiatan. Jadi jangan hanya pahami kesabaran itu sebatas ketika kita sabar menghadapi musibah, tetapi rasa malas yang menghinggap pada diri kita ketika kita akan melakukan sebuah ketaatan, ingin bangun malam di tengah malam hari, terasa berat, ini membutuhkan kesabaran. Ada uang tersedia di hadapan kita, tetapi uang itu bukan uang yang halal, kita ingin menjauhinya, membutuhkan kesabaran. As-sabr fi tha'a, as-sabr 'anil ma'siyah, as-sabr 'anil badaya. Itulah beberapa jenis sabar yang harus kita lakukan. Untuk bisa menegakkan istiqamah membutuhkan kesabaran. Wa aqimis salata tarafayn nahar. Ada perintah juga dalam unit ayat ini, yaitu menegakkan salat. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, perintah salat itu tidak berbentuk langsung redaksinya shallu atau shalli, salatlah kamu atau salatlah kalian. Tetapi yang muncul di dalam Al-Quran itu adalah aqimus salat, aqimis salat, tegakkan salat, dirikan salat. Perintah dengan redaksi tersebut jauh lebih komprehensif daripada hanya sekedar salli. Sebab kalau perintahnya hanya salatlah kamu, bisa jadi kita melakukan salat lalu kita tidak peduli, selesai. Tetapi dengan perintah aqimis salat, kita diminta untuk menegakkan sholat dengan sebenar-benarnya, tepat waktu, tidak mengundur-mundurnya, memenuhi syarat dan rukunnya, dan dilakukan secara khusyuk, sehingga sholat itu betul-betul tegak, tidak ada bengkoknya, tidak ada miringnya, baik ke kanan maupun ke kiri. Perintah aqimis sholat, menegakkan sholat, berarti juga perintah untuk menyiapkan segala fasilitas sehingga kemudian sholat bisa dilakukan dengan baik. Membuatkan masjid, merawat dan menjaga masjid itu agar mereka yang sholat di dalamnya bisa khusyuk dan tenang. Ini juga bagian dari aqimus shalah, menegakkan sholat itu. Di kantor-kantor bagaimana disediakan waktu sehingga para pekerja atau karyawan di situ bisa melakukan sholat, ini juga bagian dari melaksanakan perintah aqimis sholat dan lain sebagainya. Jadi karena itu perintah menegakkan sholat itu datang dalam bentuk redaksi aqimis sholat. Aqimis sholat tarafayn nahar wa zulafan min al-lail. Di sini perintah menegakkan sholat itu sepanjang malam dan hari. Tarafayn nahar, pada ujung hari dan bagian dari malam. Yang dimaksud adalah waktu-waktu sholat fardu yang 5 kali di dalam sehari semalam itu. Lanjutan ayat ini kita temukan innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Ayat ini turun dengan dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa, yaitu ketika ada seseorang yang melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini tadi bertemu dengan seorang perempuan, lalu saya menciumnya. Dalam redaksi ayat hadis yang lain ada dinyatakan seseorang datang kepada Rasulullah, dia lapor bahwa saya masuk ke sebuah kebun, lalu saya temui seorang perempuan, lalu saya cium, lalu saya lakukan apa saja bersama perempuan itu kecuali hubungan suami istri, itu tidak saya lakukan. Itu yang dilaporkan oleh orang tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah sejenak terdiam. Di situ ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar katakan dalam, coba kamu tidak lapor, kamu sembunyikan saja kemaksiatan yang kamu lakukan itu, niscaya Allah akan menutupi aib anda itu. Lalu orang itu hampir pergi. Rasul katakan, raduhu ilaihi, panggil orang itu. Rupanya beliau telah menerima wahyu. Lalu kata beliau, dibacakanlah ayat ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimus salata tarafay an-nahar wa zulafan min al-lail innal hasanati yudhibna as-sayyi'ah. Jadi orang tersebut diperintahkan untuk istiqamah melakukan salat 5 waktu. Apa kira-kira hubungannya? Hubungannya adalah salat yang kita lakukan itu dari waktu ke waktu itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Antara maghrib dengan isya, antara isya sampai subuh, kalau kita lakukan secara istiqomah dan sungguh-sungguh, itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan antara waktu sholat yang satu ke waktu sholat yang lain. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah menjelaskan ayat ini, as-salawatul khamsu, 5 waktu salat fardu, wa ramadhan ila ramadhan, dikatakan mukaffiratun ma bainahunna, bisa menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan antara waktu keduanya itu, dari satu Jumat ke Jumat yang lain, dari satu Ramadhan ke Ramadhan yang lain, dari satu waktu salat fardu ke waktu salat fardu yang lain, itu semua bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita ini. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Dosa-dosa kecil kita pun bisa kita hapuskan melalui amal kebaikan yang lain selain salat, dengan bersedekah dan amal-amal kebajikan lainnya. Aqimus salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-lail innal hasanat yudhibna sayyi'at. Mengapa hanya dosa-dosa yang kecil? Karena ada ayat yang lain yang menyatakan alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam. Dosa-dosa besar itu hanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertobatan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan meninggalkan perbuatan tersebut, beristighfar mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Lalu kemudian bila itu terkait dengan hak-hak manusia, menyangkut harta yang diambil atau dicuri dan lain sebagainya, itu harus diselesaikan dulu kepada yang bersangkutan, baru akan diterima pertobatannya. Apa yang termasuk dosa-dosa besar itu? Ada beberapa yang dijelaskan oleh Rasulullah, antara lain membunuh orang, berzina dan lain sebagainya. Seperti saya katakan tadi, dalam unit ayat ini ada tiga perintah: istiqamah, aqimish shalah, kemudian dan kesabaran. Dan ada dua larangan: wala tatghaw, jangan melampaui batas. Seperti yang sering kami jelaskan pada kesempatan-kesempatan yang lalu, bahwa dalam beragama ini ada batasan-batasan yang harus kita tepati. Bila sudah masuk ke wilayah abu-abu, idrak syubhat, tinggalkan yang abu-abu itu, tinggalkan wilayah itu. Dalam beragama itu juga ada batasannya, tidak berlebihan. Karena itu Rasulullah ketika menemukan sahabatnya yang dalam setiap hari dalam kehidupannya dia selalu puasa, di malam hari dia selalu tahajud, tidak pernah tidur malam, Rasul katakan sum wa aftir, kamu puasa tapi jangan lupa juga kamu berbuka. Qum wa nam, silahkan bangun malam, tapi juga silakan anda tidur. Inna li jasadika 'alaika haqqan, tubuhmu punya hak untuk diistirahatkan. Wa inna li 'ainika 'alaika haqqan, matamu pun punya hak untuk dipejamkan. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan, keluargamu pun punya hak untuk dinafkahi. Jadi perintah atau larangan untuk melampaui batas ini adalah sesungguhnya agar kita tetap berada pada jalur yang disebut as-sirat al-mustaqim. Yang bisa kami simpulkan dari ayat ini adalah bahwa istiqamah dalam menegakkan agama, dalam menjalankan perintah-perintah agama adalah sesuatu yang sangat berat. Begitu juga perintah melakukan salat. Salat itu adalah sesuatu yang sangat berat bila kita lakukan. Kita bisa melakukan istiqamah, kita bisa menegakkan salat secara baik, kalau kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, wasbir, yaitu melakukan kesabaran. Hal lain yang bisa kita simpulkan adalah bahwa untuk bisa menegakkan ajaran agama ini secara baik, baik dalam akidah, syariah, akhlak maupun muamalah, kita tidak melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian pula dalam ayat ini kita dilarang wada tarkanu ilal ladzina zalam. Kita diminta untuk tidak berpihak kepada mereka yang zalim, kepada mereka yang berlaku maksiat. Dengan begitu, mudah-mudahan tingkat keberagamaan kita ini semakin meningkat dan semakin baik, dan pada akhirnya membawa keberkahan bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan kita. Pada waktu beberapa menit, kami persilakan bila ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, bila tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari ayat suci Al-Quran dan kita pahami ini dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Allahu a'lam bima'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.